Tentang wanita yang hamil dan menyusui ada khilaf di antara ulama, kurang lebih ada 4 atau 5 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat, wallahu alam, mereka hanya membayar fidyah saja. Ya, fidyah saja. Dan baik dia khawatir terhadap dirinya maupun khawatir terhadap anaknya, sama saja. Ya, dia bayar fidyah. Kadang-kadang yang jadi masalah juga, ya kan, wanita sekarang hamil, nanti atau sekarang hamil berapa, 9 bulan, ya kan, Ramadan melahirkan menyusui, nanti ada salah sebagian seperti itu. Jadi sangat kesulitan sekali untuk mengqadha itu, sangat kesulitan sekali. Iya, kecuali kalau nggak mampu ya. Makanya ya ini sekedar tambahan alasan lah. Tapi memang alasan yang kuat itu fatwanya para sahabat. Ibnu Umar fatwanya juga fidyah saja. Ibnu Abbas fatwanya fidyah saja. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang menyelisihi sahabat-sahabat itu. Ya, tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi fatwa tersebut. Sehingga yang kuat hanya fidyah saja bagi wanita yang hamil dan menyusui.